Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabar Anda? Baik-baik? Iya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 6. Kita akan membaca dari ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 dari ayat 10 sampai 20. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk catatan firman-Mu Tuhan. Sungguh itu sangat berguna bagi kami, terutama di dalam perjalanan iman kami sesudah kami diselamatkan. Tuhan, sungguh kami patut mendapat kekuatan dari firman-Mu, mendapat nasihat, mendapat peringatan, mendapat semua yang diperlukan untuk tetap bersaksi bagi-Mu, tetap bertahan sampai Engkau menjemput kami Tuhan, atau kami pergi kepada-Mu. Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, kita dalam keadaan darurat perang, bukan dalam keadaan bertamasya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini diperkirakan dari penjara, dan dia kasih tahu kepada jemaat di Efesus betapa mereka tidak boleh lengah, betapa mereka tidak boleh santai, bahkan mereka tidak boleh salah persepsi tentang keadaan di mana mereka sedang ada, bahwa mereka bukan sedang dalam keadaan bertamasya, tetapi sebenarnya dalam keadaan darurat perang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali orang Kristen tidak menyadari bahwa sejak kita diselamatkan, sejak kita menjadi orang Kristen, kita sebenarnya sama dengan meng-enroll diri menjadi seorang prajurit, mendaftarkan diri untuk menjadi seorang prajurit. Dan mulai saat itu, kita sebenarnya sudah masuk dalam situasi pertempuran. Kita ada di dalam kondisi negara sedang keadaan darurat perang. Oleh sebab itu, tidak lagi dalam situasi main-main, bertamasya, dan lain sebagainya. Maka itu tadi saya katakan kepada Anda bahwa saya baru pulang bertempur di Lampung di sana, dari jam 6 sore sampai jam 11 malam, saudara. Menghadapi mereka semuanya dengan berbagai pertanyaan dan berbagai segala macam mereka sudah usahakan. Dan tentu saya menjawab mereka dengan segala daya upaya juga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dalam keadaan darurat perang, saudara. Bukan dalam keadaan bertamasya atau pergi jalan-jalan di mall sebenarnya. Nah, kalau kita bicara soal perang, soal peperangan di sini, di dalam setiap peperangan pasti ada kalah menangnya. Kalau kalah bagaimana dan kalau menang bagaimana? Setiap diri kita yang sudah diselamatkan, kita mendaftarkan diri menjadi prajurit. Menjadi prajurit sekarang, apa yang kita perebutkan dalam peperangan ini? Kalau peperangan fisik antar negara, biasanya yang diperebutkan itu adalah wilayah. Dan setelah sebuah wilayah diperebutkan, di situ ada orang, ada masyarakat. Dan semuanya itu akan berubah menjadi pihak yang menang itu. Nah, di dalam peperangan rohani yang Rasul Paulus katakan ini, peperangan rohani, itu adalah memperebutkan hati manusia dan pikiran manusia sebenarnya. Sebelumnya kita adalah milik iblis. Cara berpikir kita sesuai dengan kehendak iblis. Hati kita adalah hati milik iblis, pikiran kita milik iblis. Tetapi kemudian ada prajurit-prajurit Tuhan yang mendahului kita, telah berperang lebih dahulu dari kita, dan peperangannya sebenarnya dalam memperebutkan kita. Setelah saya diberitakan Injil dan merenungkannya dengan pikiran dan hati, kemudian saya putuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus, saya putuskan untuk menjadi milik Tuhan, dan saya tinggalkan semua pikiran yang menyenangkan iblis, yang memihak kepada iblis. Sekarang saya mengenakan pikiran dan hati milik Tuhan dan berpihak kepada Tuhan. Sekarang saya tadi adalah wilayah yang diperebutkan, sekarang menjadi salah seorang prajurit milik Tuhan kembali. Dan setelah saya menjadi prajurit Tuhan, maka sekarang saya mendaftarkan diri menjadi prajurit, dan sekarang saya bertanggung jawab untuk melaksanakan peperangan. Peperangan yang dahsyat, saudara. Memperebutkan lagi pikiran-pikiran orang, hati-hati orang yang begitu banyak. Di antara mereka mungkin ada anggota keluarga kita, sanak famili kita, teman baik kita, semuanya yang pikirannya belum milik Tuhan, hatinya belum menjadi milik Tuhan. Nah, itu yang kita perebutkan amat sangat, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis tentu bukan hanya mempertahankan apa yang kita perebutkan itu, bahkan kalau bisa dia mempengaruhi termasuk kitanya yang dia dapatkan kembali begitu. Oleh sebab itulah menyebabkan peperangan sedemikian dahsyat, saudara. Dan kalau menang, kita akan mendapatkan orang itu, dan bukan hanya orang itu yang kita dapatkan, tentu masih ada rentetannya, anaknya, istrinya, cucunya, suaminya, semuanya akan berhasil mungkin kita bawa menjadi milik Tuhan. Sekarang kalau kita bicara kalah, kalau dalam memperebutkan seseorang kalah, kekalahan apa? Orang tersebut akan terus di dalam genggaman iblis. Dan sebenarnya bukan hanya dia, semua yang ada di dalam dia, semua yang ada di belakang dia, semuanya, mungkin suaminya atau istrinya, anak-anaknya, mantunya, cucunya, semuanya akan tenggelam terus di dalam kegelapan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lebih-lebih lagi kalau diri kita sendiri kalah. Kita prajurit yang mau berang sudah tidak berhasil merebut wilayah itu, malah kita sendiri yang malah cedera. Kita lagi yang cedera, Anda bisa bayangkan betapa gawatnya situasi itu. Kalau kita pun malah cedera, bukannya berhasil mendapatkan, malah kita sendiri cedera. Itu akan membawa efek apa? Membawa efek yang dahsyat, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Tadi malam saya bicara kepada mahasiswa. Saya berkata betapa pentingnya seseorang yang kita kirim ke sebuah wilayah. Kita kirim ke satu wilayah menghadapi satu pertempuran yang dahsyat di situ. Iblis tidak tinggal diam, sudah pasti. Dia tidak menjadi penonton saja. Dia pasti akan menggalang semua kemampuan yang dia miliki untuk menghalangi. Dan apa risikonya jikalau utusan kita di satu wilayah itu kalah? Maka risikonya itu sebenarnya sangat berat. Sangat berat. Wilayah di situ akan tertutup terus di dalam kegelapan. Orang-orang di wilayah di situ akan satu persatu mati-mati di dalam kegelapan. Mereka akan mati dan mereka akan pergi ke neraka. Kalau menang, maka kita berhasil menancapkan sebuah tiang kebenaran di wilayah itu. Kita berhasil menancapkan harapan kita. Tiang itu akan kokoh kuat, kemudian akan mantap dan berfungsi dengan benar, dengan baik, dan menyelamatkan semakin banyak, ya, secara gradual, makin banyak orang diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah hampir 10 tahun mungkin gembala firman di Lampung, sekarang dia baru berkata kepada saya, "Pak, betapa penting setia dalam segala kesulitan, dalam segala kesusahan." Saya senyum-senyum berkata kepadanya, "Bagus," saya bilang, "ya." Saya bilang, "Tolong sampaikan kepada junior-junior kamu, mahasiswa yang lain. Tolong kasih tahu mereka bahwa kemenangan itu tidak dengan serta-merta kita datang langsung menang. Kita bukan seperti Julius Caesar berkata apa? Vidi apa namanya itu ya. Aku datang, aku lihat, aku menang," katanya. Oh, ya, semua orang seperti Julius Caesar gitu. Tidak, ya. Ternyata aku datang menghadapi banyak kesusahan, hampir putus asa, ya jungkir balik, ya ujung-ujungnya baru mulai mau menang gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Nah saudara, kita dalam peperangan, kita dalam keadaan darurat perang. Yang saya sangat khawatirkan adalah bahwa jemaat-jemaat kita yang di Tunas ini digelorakan dan mereka tahu mereka dalam keadaan perang, dalam keadaan darurat perang. Yang di markas di sini, di Pentagon, ya, ya enggak? Yang di markas di sini kesantaian gitu. Gimana? Ya enggak? Yang di markas kesantaian. Yang di garis depan sengit gitu. Tapi yang di markas main di atas komputer. Di atas komputer. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka grafe bisa gawat, saudara. Grafe bisa gawat. Oleh sebab itu, waktu saya dalam perjalanan pulang dari Lampung, saya sudah bertekad. Saya mau sampaikan kepada jemaat grafe di sini, bahwa kita bukan tamasya, saudara. Kita dalam keadaan apa? Darurat perang. Jangan main-main. Jangan main-main. Dan iblis tidak tidur, saudara. Iblis tidak tidur. Kita semua perlu tidur. Iblis enggak tidur. Ini yang repotnya. Dan dia giat sekali. Dan dia tahu persis. Kalau dia bisa kacaukan jemaat grafe. Kalau dia bisa mengganggu ketentraman jemaat grafe. Kalau dia bisa gosok-gosok jemaat grafe di sini. Bikin segala sesuatu yang konyol. Maka dia tahu. Performanya keluar. Maka iblis tahu bahwa apa yang grafe lakukan keluar pasti akan tersendat. Kalau bisa terhenti. Karena apa? Karena terjadi kekacauan di dalam, maka kita perlu konsolidasi. Otomatis penyerangan keluar kita akan terhenti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hati-hati saya kasih tahu. Baiklah di dalam melakukan hal apapun juga, kita berpikir keras dan berdoa keras. Dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya sudah ada di dalam jalur yang benar? Pimpinlah saya. Setiap kita harus berkata demikian. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya katakan bahwa di dalam peperangan. Di dalam peperangan maka yang paling lemah. Yang larinya tidak kencang. Ya, yang ini tubuhnya tidak leluh, tidak luwes, dan yang banyak sakit-sakitan secara rohani tentu ya, maka ya itu akan menjadi korban, saudara, akan menjadi korban. Oleh sebab itu saya ingin jemaat Grafe kita alert ya, kita siuman semuanya, kita orang yang menyadari bahwa ini situasi darurat perang, ini bukan jalan-jalan di mall. Kita perlu waspada, kita perlu sungguh-sungguh mengequip, melengkapi diri kita ya, mengolah diri kita sedemikian rupa. Kalau tentara lama tidak berperang, mau cetung ya, tahun berapa 80-an pasukannya nyerang Vietnam ya, 70-an itu, 70-an nyerang Vietnam karena Vietnam ganggu di wilayah perbatasan selatan. Saya membaca satu statementnya berkata, dibilang ya, wartawan tanya, mengapa kamu kirim pasukan begitu banyak dan menyerang Vietnam ya, waktu itu. Tahu nggak Mao Tse Tung bilang apa? Dia bilang tentara tidak boleh terlalu lama tidak perang ya. Kalau tentara terlalu lama tidak perang, katanya ya, maka mereka nanti tidak qualify menghadapi perang, katanya. Benar juga sih. Kalau tentara yang terlalu santai tidak perang, lama-lama jadi gendut gitu. Ya. Lama-lama jadi gendut ya. Pasti geraknya sudah jadi susah. Kalau sudah gendut, geraknya sudah susah. Ini kan repot sekali. Nah, oleh sebab itu harus perang terus, perang terus. Kita harus menyadari itu. Jangan sampai kalah. Kita betul-betul harus concern, mesti menang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang Rasul Paulus katakan di sini adalah, selain kita dalam situasi perang, darurat perang, katanya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi peperangan kita ini, katanya, itu bukan peperangan melawan daging dan darah, tapi peperangan yang melawan roh-roh jahat semuanya, melawan iblis. Anda bisa bayangkan. Oleh sebab itu, yang nomor dua, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus menanya kuat di dalam Tuhan, kita harus memakai kekuatan Tuhan, gitu. Kekuatan Tuhan. Bukan memakai kekuatan diri kita, tapi memakai kekuatan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sangat bersyukur. Padahal kalau di rumah, kadang saya sulit tidur. Saya sulit tidur. Tetapi kalau pergi seminar, ya, besok mau satu harian seminar, saya seringkali berdoa, Tuhan, saya perlu tidur. Ya. Kalau malam ini tidak tidur, bisa gawat, Tuhan. Heran, saya bisa pulas. Ya. Saya bisa pulas. Simu kadang heran. Kok kamu kalau pergi kemana-mana seminar, kok bisa tidur nyenyak sekali ya? Saya bilang, itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Karena apa? Anda bisa bayangkan kalau saya semalaman tidak bisa tidur ya, dan besok mesti ngomong satu harian, itu kejadiannya disimpang satu kali itu. Saya sepertinya gedungnya gempa bumi terus gitu, jadi goyang-goyang gitu. Bayangkan, jadi saya sambil seminar saya merasakan, saya tanya mereka, gempa bumi ya? Enggak, katanya. Ya kalau gitu saya sendiri yang goyang gitu. Gawat ini ya. Tahu nggak mengapa? Waktu itu saya tidak bawa mobil ke Sintang, saya naik bus. Naik busnya itu semalaman ya. Berangkat dari Pontianak jam 7, hampir nemu jam 8. Sampai di Sintang jam 4 pagi. Saya tipe orang yang gak bisa tidur di dalam bus. Orang lain tidur sampai ngorok, goyang-goyang juga ngorok. Begitu. Saya gak bisa, saya liatin mereka semua gitu ya. Dia tidur, semua tidur gitu ya. Jadi saya gerah sendiri gitu di mobil. Gimana ini ya? Aduh, saya liatin pohon gelap semua di luar ini, busnya tengah malam gitu ya. Akhirnya sampai di Sintang jam 4 pagi. Jam 4 pagi pergi cari makan ya. Sarapan pagi jam 5. Ya, mandi sebentar jam 6, jam 7, jam 8 seminar. Waduh, padahal mulai ngantuk gitu. Ngantuknya luar biasa sekali gitu ya. Lihat muka orang juga sudah macam apa gitu ya, dan gedungnya seperti mau goyang-goyang semuanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita pakai kekuatan diri kita sendiri, enggak kuat. Kalau kita pakai kepintaran diri kita sendiri juga kalah jauh dari iblis. Anda tahu IQ iblis berapa? Dia jauh lebih pintar dari kita banyak, saudara. Oleh sebab itu kata Rasul Paulus apa? Kekuatan Tuhan, nah itu yang kita pakai. Kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Kepintaran dari Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun sudah ratusan kali saya seminar dan menghandle tanya jawab, saya tidak mau menganggap remeh. Setiap kali kalau ada tanya jawab, apalagi yang galak-galak, saya berdoa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong, dalam hati tolong Tuhan, you know. Yang biar pas pertanyaannya lagi sedang dia sebutkan, Tuhan sudah kasih jawabannya di sini. Ya. Sebab apa? Itu kan gawat. Dia sudah selesai ngomong pertanyaannya, di sini belum muncul jawabannya, sementara moderatornya bilang, silakan langsung Pak, langsung. Gimana langsung? Apanya yang langsung? Waduh, benar nggak? Langsung apa? Belum ada di kepala ini jawabannya begitu. Itu bisa gawat sekali, saudara. Oleh sebab itu saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Ini jawabannya sulit, ini nggak bisa dipersiapkan karena kita nggak tahu apa yang mau ditanya orang itu. Kalau khotbah masih bisa dipersiapkan satu minggu siap, tapi ini tanya jawab nggak bisa siap, kita nggak tahu apa yang dia munculkan. Apalagi dia bilang ini, Pak, dalam kitab katanya ya Habaku, wah ini kan jarang disebut punya, betul nggak? Ini Habaku, apalagi yang diomong di situ kan? Waduh, kadang saya kalau apalagi ini yang jarang-jarang disebut buku kitab tuh ya. Wah, apalagi yang dia mau omong di situ? Apalagi yang dia mau tanya di situ? Tuhan, tolong Tuhan, kekuatan darimu. Ya, sungguh kekuatan dari Tuhan itu yang diharapkan. Saya kasih tahu anak, begitu juga lah ketika kamu bersaksi sebenarnya. Begitu juga lah ketika kamu bersaksi. Ketika kamu coba menginjil dengan orang. Perlu belajar? Ya perlu. Perlu. Perlu persiapan? Perlu. Ya, artinya begini. Ketika situasinya melampaui apa yang kita persiapkan, disitulah kita berseru, Tuhan tolonglah. Tuhan tolong. Yang kita perlu persiapan, perlu gak? Perlu. Nomor satu, ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Orang berdosa tidak bisa pergi ke sorga. Karena berdosa maka tidak bisa pergi ke sorga yang maha kudus. Begitu. Dosa harus diselesaikan. Nah, yang gini itu harus lancar. Ini saya kasih tahu yang harus lancar dulu gitu ya. Yang tidak bisa lancar punya nanti minta dari Tuhan gitu. Yang harus lancar dipersiapkan itu. Orang berdosa tidak mungkin bisa masuk sorga. Sorga tempat maha kudus. Dosanya harus diselesaikan. Cara penyelesaian dosa menurut Tuhan itu apa? Bukan dengan cara beramal, tapi dosa itu dihukumkan. Dosa harus dihukumkan. Nah, inilah yang dikatakan Alkitab. Nah, karena dosa harus dihukumkan, maka Allah janji mau kirim juru selamat. Yesus Kristus dijanjikan. Setelah sekian ribu tahun Allah menggambarkan dan mengingatkan manusia akan janjinya, akhirnya Yesus datang dan disalibkan. Di atas salib yang kurang lebih besar begini. Disalibkan di situ. Disalibkan menanggung dosa seisi dunia. Dosa seisi dunia. Dosa dari Adam sampai dosa manusia terakhir ditanggungnya. Dan barang siapa yang mau dosanya dihitung selesai, maka dia harus mengaku dirinya orang berdosa, kemudian mengaminkan dengan segenap hati bahwa Yesus dihukumkan menggantikannya. Dan sekarang dia hidup bagi Yesus. Terjadi proses tukar posisi. Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan saya hidup baginya di muka bumi ini, menggantikannya. Jadi Yesus menjadi orang berdosa karena saya, sekarang saya menjadi orang kudus karena Yesus. Tukar. Sehingga kapan saja saya mati, saya pasti masuk sorga. Nah, Anda perlu latihan ini enggak? Perlu. Latihan sampai secakep-cakepnya. Sampai secakep-cakepnya gitu. Ya. Yang suami nyoba dulu dengan istri gitu. Nah, istri memang kurang di situ, kurang. Ya. terlalu ini ya. Yang istri nyoba dulu dengan suami. Ini perlu latihan sampai cakep gitu. Sampai bagus. Mengenai lalu orang tanya lagi nanti yang sulit, yang enggak bisa ngerti, yang apa? Nah, kalau yang itu memang berdoa Tuhan. Tuhan, saya ini sudah persiapan Tuhan. Saya sudah persiapan. Saya tidak anggap remeh, saya sudah persiapan. Tapi kalau nanti dalam performannya, dalam pelaksanaannya terjadi hal yang di luar saya persiapkan, Tuhan tolong saya ya, Tuhan tolong saya. Kalau Anda punya ketulusan hati begini mau bersaksi, saya kasih tahu, Anda pasti akan mendapatkan hal yang ajaib ya. Kok jadi pinter ya saat itu? Bingung, betul enggak? Ya. Anda pasti dapatkan, loh kok jadi pinter ya? Waktu pulang Anda akan heran sekali, loh kok jadi pinter saya? Ya, yang tadi tidak terduga-duga kok saya bisa jawab? Karena apa? Karena Tuhan lihat ketulusan Anda. Karena Tuhan lihat keseriusan Anda. Anda memang, Anda mau berguna baginya. Anda mau berperang. Anda sebagai prajurit, Anda mau pergi ke medan tempur. Anda mau melakukan pertempuran. Anda mau melakukan itu. Dan Tuhan akan topang. Apa yang bisa dipersiapkan? Apa yang patut dipersiapkan? Anda persiapkan itu. Yang tidak bisa dipersiapkan, yang Anda tidak tahu, Tuhan akan lengkapi itu. Karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Nah, di sini juga dikatakan ya, kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita harus bertindak cerdas. Harus banyak latihan, harus melengkapi diri. Mengapa? Karena nomor tiga, yang kita hadapi di sini katanya apa? Tipu muslihat iblis. Tipu muslihat. Tipu muslihat. Ya. Tipu saja sudah gawat. Tambah lagi apa? Muslihat. You know. Bayangkan. Ya. Tipu muslihat itu artinya begini. Kok kelihatannya seperti begitu ya? Kok tidak begitu ya? Itu tipu muslihat. Tadi malam aja, ya, saya tidak sengaja klik di televisi lagi ada acara sulap. Ya. Itu perempuan, ya toh, dikurung pakai kain begitu, ditarik ke atas, turunin lagi, bajunya berubah warna, naikkan lagi, ya, turun lagi, berubah bajunya. Saya bilang sama Simo, saya bilang, lihat tuh, kok bisa cepat begitu, saya bilang gitu. Cuman satu detik dia ganti baju, bagaimana bisa secepat itu? Simo bilang, tuh tipu muslihat, dia pakai banyak baju, dilepas satu-satu gitu. Ya. Nah, itu tipu muslihat mungkin ya. Kadang-kadang kita lihat, ini tipunya di mana? Sulap itu kita tahu itu tipu, ya. Sudah tahu tipu. Cuman kadang kita rasanya tuh kepingin tahu tipunya di mana. Coba saya mau lihat tipunya di mana. Banyak tahun yang lalu, datang dari Cina, itu ada performan apa yang kungfu segala macam tuh di PRJ. Tahun berapa itu ya? Kita dapat tiket dari Pak Yos waktu itu. Ikut nonton di situ kan. Dapat dikasih tiket sama Pak Yos. Memang mereka yang bawa datang. Jadi saya kebetulan dikasih yang paling depan. Di paling depan macam beginilah. Ya. Paling depan. Sudut di pojok sana. Ya. Jadi ketika sulapnya main di atas di sini. Waduh. Yang begini. Orang lain ketipu, saya tidak. Gitu. Karena saya dekat sekali, saya lihat persis benangnya itu lari itu, dia punya itu barang itu ya, itu tongkatnya itu kok bisa jalan begitu ya, kayaknya sepertinya nggak dipegang kok tongkatnya bisa jalan-jalan gitu. Nah, karena pengaruh lampu segala macam yang di depan itu tidak kelihatan, tapi karena saya duduk paling depan ya, samping lagi, jadi saya lihat itu dia ada tali ngikat ke tongkatnya, jadi tongkatnya sepertinya lepas gitu, kok dia bisa lepas gitu tongkatnya kok supaya nggak pegang gitu. Nah, tipu muslihat saudara, ini dia pakai tipu muslihat, pakai ini seperti yang tali pancing gitu, kecil gitu ya, jadi nggak kelihatan, pakai tipu muslihat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, saya ingin kasih tahu Anda, iblis pakai tipu muslihat. Tipu muslihat yang sepertinya benar, tapi kalau ditelusurin lagi nanti enggak benar. Nah, ini hati-hati. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Zaman dulu itu nginjilnya gampang. Zaman dulu nginjilnya gampang. Tadi malam saya bilang kepada pemuda, 30-40 tahun yang lalu kita baca Misioneri Dr. Jeffrey pergi ke Kalimantan Timur, masuk kampung menginjil, sekali baptis 500 orang. Kok gampang amat? Ya. Ya. Sekarang kita masuk kampung, khotbah sampai berbusa, enggak ada 5 orang yang percaya. Dulu kok 500 orang percaya. Sekali nginjil kepala kampungnya sekali bertobat, katanya jadi Kristen, mau dibaptis percaya Yesus, satu kampung berbaris semuanya. Pokoknya kepala kampung dibaptis, kita dibaptis juga. Saudara. Begitulah di mana-mana. Tapi sekarang ini zaman apa? Sekarang zaman high tech, saudara. Handphone, ya. Sampai di hutan sekarang. Di kampung di Kalimantan tengah-tengah hutan orang sudah pakai handphone. High tech sekarang. Apa segampang dulu lagi 450 tahun? Oh tidak. Ya tidak. Sekarang itu perlu argumentasi, ya. Jadi Bapak perlu bertobat percaya Yesus. Saya tanya, kenapa perlu bertobat percaya Yesus? Pokoknya bertobat percaya Yesus akan masuk surga. Kenapa bertobat percaya Yesus kok bisa masuk surga? Kalau tidak, kenapa tidak masuk surga? Aku kurang tahu lah. Pokoknya Bapak percaya bertobat percaya Yesus sajalah. Itu tidak bisa. Sekarang dengan cara begitu itu sudah tidak laku. Tidak laku. Kalau 30-40 tahun yang lalu khotbah di atas mimbar, ya sederhana gitu, orang semuanya yang mau maju ke depan bertobat, ayo bong maju ke depan. Ada yang bukan mau bertobat, kepingin dipegang kepalanya sama pendeta, cukup katanya begitu. Oh sekarang ini zaman dimana iblis, tipe muslihat iblis itu sudah canggih. Iblis juga memakai pengetahuan. Iblis juga latihan. Dia juga meningkatkan diri. Anda bisa bayangkan, kita sepengalaman-pengalamannya kita berapa puluh tahun. Iblis itu, tipu muslihat itu sejak dia nipu si Hawa sampai hari ini, itu ribuan tahun. Jadi pengalaman iblis itu ribuan tahun. Kalau mau dibandingkan dengan pengalaman kita yang puluhan tahun itu, enggak ada banding apa-apa. Enggak ada banding. Oleh sebab itu kita berdoa, Tuhan tolong kasih kecerdasan, berikan saya kepandaian Tuhan supaya bisa menyampaikannya dengan baik. Dan untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan tidak boleh malas. Anda perlu belajar kebenaran. Anda perlu sampaikan kebenaran. Anda perlu menghafal ayat. Mengapa? Karena lawan-lawan kita, oh mereka hafal ayat, sangat hafal, saudara. Jago sekali. Ayat-ayatnya mereka hafal. Sekarang ini saksi Yehova datang terus ke asrama. Saya baru bilang kepada mahasiswa, kalau kalian sampai kalah ayat sama dia, memalukan. Memalukan. Karena saksi Yehova menyerang asrama, Anda bisa bayangkan. Weh, itu bukan di garis depan, dia sudah menyerang markas. Dia menyerang markas. Kalau di dalam permainan perang pinball kita, itu sudah hampir rebut bendera. Dia berani-beraninya dia masuk ke asrama, Anda bisa bayangkan. Saudara, tapi orang kita pemalas, enggak berani nyerang ke markasnya dia. Enggak berani. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Gembala Kurnia kemarin kasih tahu saya, Pak, sekarang saya galakkan jemaat yang keluar menginjil, katanya. Jangan kita. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, karena kalau jemaat itu dia ngomongnya begini, begini, begini. Ah, itu orang itu enggak marah, katanya. Karena masih familinya dia. Oh, ya. Kalau kita, tersinggung, katanya. Oh, jadi sekarang zamannya gembala duduk diam, jemaat yang pergi nginjil bagus, saya bilang, gitu. Mesti begitu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini ya kita harus bertindak cerdas. Jadi sekarang bukan cuma gembala yang berpengetahuan, tapi sekarang jemaat harus tahu ayatnya di mana segala macam. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, kalau Anda tidak meluangkan waktu untuk mengimprove diri, meningkatkan diri. Yang saya khawatirkan adalah apa? Kalah perang. Dan diantara kita yang jadi korban. Ya, ini sangat sangat tidak patut sebenarnya. Sangat tidak patut. Dan kemudian yang keempat di sini katanya, ambil perlengkapan senjata Allah. Untuk ambil perlengkapan senjata ini, saya tidak ajak Anda bahas sekarang dengan satu persatu senjatanya. Senjata memang perlu. Itulah Rasul Paulus mendaftar senjatanya tadi di situ, mendaftar senjatanya. Nah, tetapi sekarang yang kelima, di sini dikatakan berdoalah dalam segala hal dan permohonan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Tak putus-putusnya berdoa. Berdoa di dalam roh tak putus-putusnya. Pernah Dr. Stephen mengkhotbahkan bagaimana kita berdoa tidak putus-putusnya. Saya belajar berdoa tak putus-putusnya dengan salah satu dosen saya yang umur 80 lebih, namanya Dr. Sell. Berdoa tak putus-putusnya. Tidak usah tutup mata. Dia bilang dia berdoa begini. Kalau dia lewat sekolah, dalam hatinya berkata, Tuhan, anak sekolah di sini banyak, tolonglah Tuhan, kalau bisa mereka diselamatkan. Lewat naik mobil lewat rumah sakit, Tuhan, di sini ada banyak orang sakit, Tuhan, tolong mereka supaya mereka bisa sembuh dan diselamatkan. Ya, lewat apa saja. Ya. Dia lewat pasar, Tuhan, di sini banyak orang di pasar ini, Tuhan, tolong mereka, selamatkan mereka. Jadi dia berdoa senantiasa di dalam hatinya itu, berbicara terus kepada Tuhan. Berdoa senantiasa. Tidak tutup mata. Tidak tutup mata. Bagaimana berdoa sambil katanya di sini, sambil ini mengawasi, berjaga-jaga. Enggak bisa tutup mata kalau berjaga-jaga. Berdoalah dan berjaga-jaga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya pernah berkata bahwa doa yang paling didengar Tuhan adalah doa jemaat. Tidak berarti doa pribadi tidak didengar. Kalau kita grade doa yang paling menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan ya sungguh-sungguh ingin, doa jemaat. Itulah sebabnya kita Rabu malam datang berdoa, karena doa jemaat. Doa jemaat. Tahukah Anda, jemaat itu tubuh Tuhan. Jemaat itu tubuh Tuhan. Jadi doa tubuh kepada kepala. Kalau jemaat disebut tubuh Tuhan, berarti Yesus Kristus kepala. Jadi doa tubuh kepada kepala. Tubuh minta kepada kepala. Kalau lapar, minta kepala. Kepala cari makan di mana? Ini permintaan tubuh kepada kepala. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan sebelum ini, satu langkah sebelum ini, yang Tuhan sangat inginkan adalah setiap orang yang sudah diselamatkan, yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan, harus menetap di satu gereja gitu. Harus menjadi anggota jemaat di satu gereja, menetap di satu gereja dan bertumbuh di gereja itu. Itu yang Tuhan mau. Konsepnya adalah bukan seluruh kekristenan satu tubuh Tuhan, tetapi satu gereja lokal seperti di sini ini satu tubuh Tuhan. Saya pulang seminar dari Lampung. Saya baru mendarat pesawat saya. Saya baca SMS. SMS dari satu peserta. Di SMS saya panjang sekali. Mungkin 4 atau 5 SMS kalau di dipisah. Tapi gabung semuanya. Dr. Suhento Liao, saya sangat bersyukur mengikuti seminar ini. Sekarang saya menjadi sangat mengerti kebenaran. Saya sudah mengaminkan semua pengajaran yang disampaikan oleh Dr. Suhentolio. Saya sangat bersyukur saya ikut ini. Semuanya dibilang gitu. Tapi ya, saya mau tetap di gereja yang lama karena saya ingin membawa mereka, saya ingin memberitahukan kebenaran yang saya sudah dapat ini kepada mereka. Nah, gerejanya gereja yang salah, gereja yang sesat. Saya belum sempat bawa balas dia karena di mobil goncang-goncang susah bikin SMS. Sampai di sini saya baru balas dia. Saya balas dia bahwa saya bilang begini. Mengerti kebenaran dan diselamatkan ini satu hal tersendiri. Tetapi menjadi bagian dari jemaat yang Alkitabiah, itu hal yang lain lagi. Anda boleh mengenal kebenaran, saya bilang, dan berbahagia, bersuka cita atas kebenaran yang sudah didapat, bahkan sudah diselamatkan. Tapi sayang sekali, saya bilang, Anda bukan menjadi bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang benar, yang Alkitabiah. Anda bukan bagian di situ. Dan saya bilang kepadanya, seharusnya kalau kamu mau bersaksi untuk orang di gerejamu yang lama, bahwa gerejanya salah, bahwa pengajaran di situ salah, Anda tidak harus dari dalam. Tidak ada orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam dalam quicksand. Itu begini caranya. Dia terjun ke dalam, cuk, gitu. Dari dalam, di dalam sana itu dia dorong, dia naik. Itu akibatnya apa? Apa dia masih bisa keluar? Anda tahu quicksand itu yang pasir nyedot itu ya? Tidak ada. Tidak ada orang yang menyelamatkan orang dari pasir sedot dengan cara terjun masuk ke dalam, kemudian ngangkat kakinya gitu. Ya. Supaya dia naik. Kamu akan makin tenggelam, dan dia juga tenggelam. Sama-sama tenggelam. Yang dapat dilakukan hanyalah kita cari ranting pohon atau apa, kemudian kita ambil kuda-kuda yang mantep gitu kan, supaya jangan ketarik sama dia loh. Kita pasang kuda-kuda yang bagus gitu, sodorkan itu ranting sama dia, dan kemudian kita tarik dia. Itu pun harus pasang kuda-kuda dulu. Kalau tidak, kamu pula yang terjerembab ke dalam sana. Nah, apa jadinya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang tidak mengerti bagaimana namanya berjemaat, mengelompok di sini, supaya kita bisa memiliki kemantapan, kekuatan untuk bersaksi keluar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka itu kita harus berkumpul bersama, rajin berjemaat, kemudian berdoa bersama-sama untuk mendukung mereka yang kita kirim keluar, untuk mendukung pelayanan-pelayanan. Doa bersama-sama di dalam Tuhan, dalam satu tubuh. Kemudian yang terakhir di sini Rasul Paulus bilang apa? Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan Injil, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus tidak berkata begini, berdoalah supaya aku dilepaskan dari semua ancaman, no. Tapi berdoalah supaya aku berani. Berdoalah supaya aku berani ngomong, berani menyatakannya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya nonton Fox News Jumat. Setiap Jumat itu ada ini, mengenai founding father dari Amerika. Hari Jumat ini si Glenn Beck ini mengupas tentang ini Samuel Adam. Siapa Samuel Adam? Dia bilang, Samuel Adam katanya adalah seorang yang sangat luar biasa. Ketika pasukan Amerika yang mau merdeka itu menghadapi pasukan Inggris, terjadi ini, bukan kalah, tetapi terjadi ini, banyak pasukan Amerika yang meninggal. Bagi mereka, pasukan kita ini bandingannya dengan pasukan Inggris itu jauh jumlahnya. Jadi kalau pasukan Amerika mati 100 aja, itu satu kerugian yang sangat amat besar. Dan orang-orang sudah mulai berpikir, wah ini gawat gitu ya. Samuel Adam dibilang tampil ke depan. Kemudian dia berkata, jangan ada yang mundur satu orang pun, dia bilang. Hanya karena ada kerugian di pihak kita, ada yang meninggal. Dia bilang kepada mereka apa katanya? Dia bilang begini, kita perang, dia bilang. Kalau perlu sampai tinggal satu orang, kemudian Amerika merdeka dan dari keturunan satu orang itulah, dia bilang, melanjutkan Amerika ini. Luar biasa, saya bilang, ada orang begitu ngomong. Ya. Kemudian dia bilang apa? Saya pilih mati sebagai orang merdeka daripada hidup sebagai seorang budak. Saya pilih mati sebagai orang merdeka daripada saya harus hidup sebagai orang budak. Maju lagi, dia bilang. Nah, dengan semangat orang macam begini inilah, saudara. Ya, si Glenn Beck bilang, dia bilang, pelajari sejarah bapak leluhur kita. Dia bilang, itu peminum bir semuanya nggak ngerti, dia bilang, nggak ngerti yang begini. Mereka hanya tahu botol bir, dia bilang. Ini Amerika didirikan oleh orang-orang yang penuh iman. yang penuh iman, yang gagah berani, yang gagah berani. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berani, berani, penuh semangat keberanian. Ini yang penting dimiliki oleh kelompok fundamentalis ini. Kalau tidak, saudara, kita akan kalah. Saya kasih tahu, peperangan ke depan akan makin dahsyat, akan makin dahsyat. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Anda melihat, kalau Anda orang Kristen yang belum diselamatkan, saya katakan bahwa Anda perlu diselamatkan. Anda perlu berpindah dari pihak iblis kepada pihak Tuhan. Tidak ada tawaran. Itu harus, supaya bisa masuk surga. Untuk itu hanya perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya tidak berani berkata sombong. Saya orang berdosa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Katakan itu. Kemudian Anda berkata, saya hidup. Saya hidup ini hidup bagimu, menggantikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi yang sudah diselamatkan, saya ingin katakan kepada Anda bahwa kita dalam suasana perang, kita prajurit. Jangan sekali-kali lengah. Jangan santai. Jangan santai. Supaya jangan sampai Anda bukan hanya tidak berhasil memenangkan orang bagi Tuhan, bahkan Anda sendiri mulai sempoyongan. Jangan sampai. Saya katakan jangan sampai. Jadilah cerdas. Amatilah tipu muslihat iblis. Jadilah cerdas. Waspadalah terhadap segala bentuk penghasutan dari iblis. Waspadalah. Waspadalah dengan segala macam tipu muslihat iblis. Waspadalah. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Tulisan Rasul Paulus yang Kau ilhamkan itu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.